Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwan dan akhwat yang hadir di masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan petunjuknya kita senantiasa dimudahkan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji tentang manhaj salaf dan mengenal keindahannya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di malam hari ini di masjid yang mubarak ini dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita, membahas kitab yang singkat tapi bermanfaat, insyaallah kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau seorang salafi, pengikut manhaj salaf yang sejati, yang sebenarnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita Asy-Syeikh Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan yang disampaikan di dalam kitab ini kebanyakannya pembahasan yang sudah sering kita ulang-ulang dalam kajian dan sering diingatkan oleh para asatidah tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf, kewajiban, keharusan untuk istiqamah di atas manhaj salaf, yang tentu ini dengan semakin kita mempelajarinya, semakin kita membacanya, semakin kita mengkajinya, akan semakin menjadikan kita yakin, semakin kita tidak ragu-ragu untuk berpegang teguh dengannya, semakin melapangkan hati kita untuk menerima keindahan manhaj yang agung ini dan meyakininya bahwa inilah satu-satunya metode pemahaman yang insya Allah akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga semakin dengan kita meyakini benarnya manhaj ini, menerimanya dengan sepenuh hati kita, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk semakin semangat berpegang teguh dan mengikuti petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan taufik hidayah yang sempurna kepadanya, Allah jadikan dia lapang hatinya menerima Islam, terbuka yakin menerima dengan sepenuh hati tentang kebaikan Islam. Tapi barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, maka Allah akan jadikan hatinya tertutup, sempit, susah menerima kebaikan-kebaikan Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, serta kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak rahimakumullah, saat ini kita melanjutkan kembali pembahasan di bab yang baru dari kitab Kun Salafian Alal Jadah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Di bab yang baru atau bab yang kelima, manhajus salafi fil aqidah, manhaj salaf dalam pembahasan masalah akidah. Manhaj salaf dalam pembahasan masalah akidah. Inilah masalah yang merupakan prinsip dasar Islam, yang ketika salah dalam masalah ini akan bisa menggugurkan amalan-amalan, bahkan semua amal-amal yang dikerjakan manusia. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan dengan gamblang tentang metode manhaj para ulama salaf dalam menetapkan akidah, bahwa ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan landasan utama Islam, yang menjadikan bangunan Islam seseorang, ya, ibaratnya seperti orang yang menguatkan pondasi bangunannya, maka setinggi apapun bangunan yang dibangun di atasnya akan kuat karena ditopang atau didukung dengan landasan yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafajuru finharin fanharobihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan atau pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan semangat mencari keridhaannya lebih baik dibandingkan orang yang menjadikan landasan bangunannya bukan di atas sesuatu yang kokoh, sesuatu yang teguh dan kuat, tapi di atas tepi jurang kehancuran yang kemudian akan runtuh bersamanya ke dalam neraka jahannam? Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, ya, barakallahu fikum, pembahasan masalah akidah ini bukan masalah yang bisa diremehkan. Kalau ini salah, maka akan menjadikan bangunannya semua runtuh. Makanya ini yang menjadi pertimbangan kita dalam menilai pemahaman yang dibawakan oleh seseorang. Kalau dia masih ragu-ragu dalam masalah akidah, apalagi masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama salaf, kita yakin bahwasanya apapun yang disampaikannya karena didasari dengan keragu-raguan, maka pasti tidak akan membawa kepada kebaikan. Ya, sudah kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan syaratnya orang yang berakidah dengan benar adalah keyakinannya itu pasti dan tidak ada keragu-raguan padanya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, tidak ada keraguan padanya. Ini menunjukkan kepada kita dalam masalah-masalah seperti ini kita harus yakin, karena sumber pengambilannya jelas, karena kita mengikuti metode para ulama salaf dalam menetapkannya, maka dengan ini kita yakin, ya, yang kemudian dengan keyakinan inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal-amal yang dibangun di atas keyakinan tersebut merupakan amal yang benar, amal yang sesuai dengan keridhaannya insyaallah. Nah, taib, manhaj salaf dalam akidah. Kita ketahui manhaj salaf menjelaskan semua permasalahan, bukan cuma masalah akidah. Masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah bersikap. Ini pun sudah kita bahas berkali-kali. Karena manhaj salaf itu adalah manhaj yang lengkap, sehingga tidak kita butuhkan untuk mengikuti pemahaman yang lain, karena semua sudah ada dan lengkap di dalam manhaj salaf, ya. Karena manhaj ahlus sunnah wal jamaah itulah Islam yang sesungguhnya. Annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. Itu pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak ada yang selain itu. Nah, sekarang di sini disebutkan dalam akidah, karena ini masalah yang paling penting untuk kita bisa jadikan sebagai patokan dalam masalah-masalah yang lain. Dan juga pernah saya jelaskan perbedaan antara manhaj dengan akidah. Ya, manhaj artinya metode pemahaman, tariqatul faham, cara kita memahami. Berarti kalau kita mengatakan manhaj, dia lebih luas. Ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah masalah akidah, nanti akan dibahas. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ibadah, dalam masalah menyikapi perbedaan pendapat para ulama, ada. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dalam menyikapi pemerintah misalnya, cara menasehatinya, ini manhaj namanya. Mencakup semua permasalahan agama. Dalam pengertian ini dia lebih luas daripada permasalahan akidah. Baik, kita lihat. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yatalakhasu manhajuhum fima yali. Yatalakhasu manhajuhum fima yali. Manhaj atau metode manhaj salaf dalam urusan akidah, dalam urusan iman, bisa dirangkum atau disimpulkan dalam poin-poin berikut. Dalam poin-poin berikut. Dan penjelasan yang ringkas seperti ini, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, antum bisa jadikan sebagai pegangan untuk menilai siapapun yang menyampaikan dan mengaku membawa kebenaran di hadapan kita. Kita bandingkan dengan ini, akan terlihat perbedaannya dengan nyata. Kemarin-kemarin sudah kita bahas, ada mungkin orang yang dia menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dia hafal. Ada mungkin orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan sesuatu yang sulit. Sekarang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggal pencet, ya, di komputer, kita bisa cari di internet, kita akan dapatkan. Mudah sekarang. Tapi akan terlihat perbedaannya waktu kita menilai manhajnya, metodenya dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Metodenya dalam menyebutkan tafsir. Metodenya dalam menerangkan makna dari hadis tersebut. Akan kelihatan sangat jelas. Di sini kita bisa membedakan siapa yang hanya mengaku-ngaku dan siapa yang merupakan, ya, yang benar-benar mengikuti manhaj ini. Baik, awalan yang pertama. Kata Syekh As-Suhaimi, Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, hasruhum masdar at-talaki fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa fahmuhum linnususi ala dhaw'i fahmi salafis salih. Mereka membatasi sumber pengambilan dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ideologi, hanya semata-mata dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih. Kemudian memahami dalil-dalil tersebut dengan petunjuk dengan bimbingan pemahaman para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini akan terlihat mereka menyandarkan pemahaman mereka selalu dengan dalil. Mereka merujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nukilan dari para ulama salaf. Sudah pernah kita contohkan, sebagian dari para ulama salaf bahkan menulis ya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akidah, misalnya yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, bahkan ditulis dengan dalam buku-buku tertentu, buku-buku tersendiri yang khusus menjelaskan misalnya satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya kitab Al-Ululil Aliyil Ghaffar, sifat kemahatinggian Allah, istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, yang ditulis oleh Imamul Hafidz Adz-Dzahabi, yang kemudian beliau menukil dalil Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dengan sanad, dan pernyataan para ulama salaf dari masa ke masa tentang kesepakatan mereka menetapkan sifat Allah ini dengan sanadnya. Manhaj salaf tidak ada yang diragukan dalam masalah-masalah yang disepakati seperti ini. Baik. Jadi mereka membatasi sumber pengambilan dalam masalah yang berhubungan dengan akidah hanya dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memahami dalil-dalil tersebut berdasarkan bimbingan petunjuk para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan tabi'in dan dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Dengan inilah mereka selamat, dan dengan inilah mereka disebut sebagai ahlus sunnah karena mereka senantiasa menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkannya. Tsanian, yang kedua. Ihtijajuhum bisunnati sahihati fil aqidah. Sawa'an kanat hadhihi sunnatu as-sahihatu mutawatiratan am ahadan. Mereka selalu berdalil, menjadikan argumentasi untuk menetapkan masalah-masalah akidah dengan sunnah atau hadis yang sahih. Sebelum mereka membahasnya, sebelum mereka membicarakannya, diteliti dulu sanadnya sahih apa tidak. Dinukil dulu pernyataan para ulama ahlul hadis tentang hukum hadis tersebut, apakah hadis yang bisa diterima sebagai argumentasi sahih atau misalnya hadisnya hasan. Ya, baru setelah ditetapkan hukumnya, setelah itu dibicarakan kandungan maknanya. Mereka hanya berargumentasi, berdalil dengan sunnah yang sahih dalam permasalahan akidah. Ya, baik sunnah tersebut atau hadis yang sahih tersebut derajatnya sampai mutawatir, diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, atau dia kedudukannya cuma hadis ahad saja, jalurnya sedikit, yang penting hadisnya sahih, sehingga kita meyakini penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bukanlah syarat kita menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diriwayatkan dari jalur yang banyak sampai pada derajat mutawatir. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menerima dari para sahabat yang lain yang menukilkan kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mereka dengar yang tidak didengar oleh sahabat ini. Contoh seperti kisah beberapa sahabat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kisahnya Umar ibn al-Khattab, kemudian Abu Bakar as-Siddiq dan para sahabat yang lain. Mereka tidak mensyaratkan harus dalam jumlah banyak. Kadang-kadang mereka membutuhkan sahabat yang lain untuk menjadi saksi, hanya sekedar meyakinkan. Dan dua orang sahabat belum dikatakan mutawatir, masih termasuk riwayat yang sifatnya ahad. Ala kulli hal, ini pun ya termasuk permasalahan yang sudah diisyaratkan di pembahasan-pembahasan yang nanti juga akan ditegaskan, bahwa mereka berdalil dengan hadis yang sahih, sebagaimana ini yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa, tidak seperti pemikirannya orang-orang yang mendewakan akalnya, mengatakan hadis yang diterima dalam masalah akidah hanyalah hadis yang mutawatir saja. Sehingga akan terjadi pertentangan dalam ucapan mereka sendiri. Ada di antara mereka misalnya yang mengatakan, ya, hadis-hadis yang meskipun sahih tapi tidak sampai derajat mutawatir, kita hanya jadikan untuk beramal saja, tapi tidak boleh kita yakini. Nah, sekarang beberapa hadis yang sahih yang tidak sampai derajat mutawatir, misalnya seperti yang disebutkan di dalam sholat, bacaan yang kita baca setelah tahiyat, kemudian salawat, ya, tahiyat akhir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka, kemudian azab kubur, fitnah dajjal, yang kita tahu hadisnya hadis yang sahih. Ini menurut mereka bukan hadis yang mutawatir, dan betul bukan hadis mutawatir. Jadi kita amalkan saja, tapi tidak boleh kita yakini. Nah, bagaimana mungkin ini kita baca, kita berlindung kepada Allah darinya, dari keburukan-keburukan tersebut, tapi tidak boleh kita yakini karena bukan ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Ini namanya mempermainkan dalil. Membaca sesuatu, nanti kita renungkan makna bacaan tersebut, tapi tidak boleh kita yakini. Jadi bagaimana seperti ini? Sesuatu yang kita baca, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, tapi tidak boleh kita yakini. Ini adalah sesuatu yang sangat, ya, membuat tertawa setiap orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan tidak jelasnya pemahaman mereka dalam memahami Islam, dan ini bukanlah metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Taala dan rasulnya. Taib. Thalithan, yang ketiga. At-taslimu bima jaa bihil wahyu wa adamu raddihi bil akli wa adamul khawdhi fil umuril ghaibiyyati allati la majala lil akli fiha. At-taslim, tunduk kepada berita yang disebutkan di dalam wahyu, tidak menolaknya dengan akal, serta tidak berdalam-dalam membicarakan perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada tempat untuk akal padanya. Ini perkara yang gaib, tidak sampai akal kita kepadanya. Ketika Allah beritakan, kita harus terima apa adanya, sesuai yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, serta kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja rahimakumullah, sudah pernah kita ulang berkali-kali, di dalam agama Islam itu bukan cuma kita diperintahkan melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah. Ada bagian besar yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita salah dalam masalah ini, bisa menjadi sebab kesalahan fatal yang merusak Islam kita dari dasar. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu masalah berhubungan dengan menyikapi berita-berita dari Allah yang harus kita benarkan, kita tunduk menerimanya. Kita pernah sebutkan beberapa dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Lail. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Dan kami peringatkan, aku peringatkan kalian untuk menjauhi neraka yang menyala-nyala, yang neraka ini tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Apa sifatnya dia paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dua keburukannya. Dia itu mendustakan dan berpaling. Coba kita merujuk kepada tafsir, misalnya tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, akan dijelaskan. Berpaling maksudnya berpaling dari perintah dan larangan Allah. Mendustakan artinya mendustakan berita-berita yang harusnya diimani dengan benar. Jadi tidak cukup seseorang itu hanya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, adapun dalam masalah-masalah iman, perkara-perkara yang gaib, dia kemudian ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang dipahami, ditakwilkan dengan akalnya, atau ada yang dibahasnya secara berdalam-dalam tanpa ada perasaan takut, membicarakan hal-hal yang tidak ada tempat untuk akal padanya. Tidak benar yang seperti ini. Sebagian dari para ulama salaf antum ketahui, ya, seperti siapa, sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim, ketika menyebutkan tentang menanggapi orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Takdirkan masalah berita yang harus kita benarkan. Apa kata beliau? Idza laqita haula'i fa akhbirhum anna Allah anni bari'u bara'um minhum wa hum minni bura'a. Kalau kamu menjumpai mereka, orang-orang yang mengingkari takdir Allah ini, sampaikan kepadanya, kepada mereka, bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi nafsi biyadih law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, luar biasa infak yang besar, maka Allah tidak akan terima sampai dia mengimani masalah takdir Allah dengan benar. Masalah keimanan ini bisa menggugurkan amal. Makanya permasalahan seperti ini kita harus mengikuti metode para ulama dalam membahas dan membicarakannya. Kita mencukupkan diri dengan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka tidak meninggalkan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan urusan agama kita, apalagi masalah yang berhubungan dengan iman, masalah akidah, kecuali mereka telah membicarakan hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Dan ketika mereka mendiamkan, berarti masalah itu tidak perlu kita bicarakan. Waqif haitsu waqafal qaum fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kafu. Ini pernyataan dari siapa? Imam Abu Amr Al-Auza'i dari kalangan tabi'ut tabi'in. Berhentilah, jangan membahas ketika para sahabat tidak membicarakan satu masalah, karena mereka itu berhenti di atas ilmu dan di atas pandangan yang dalam, mereka tidak membahasnya. Bukan karena tidak tahu. Mereka adalah orang yang hanya membahas perkara yang dibutuhkan dalam iman. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang mereka tidak bicarakan, maka tidak perlu kita bicarakan. Ini termasuk sikap kita, ya, berusaha mengikuti jalan mereka dengan baik. Jadi ada yang kita bahas dan ada yang kita diam, tidak perlu membahasnya. Jadi kata beliau di sini, ya, poin yang ketiga, tunduk menerima dengan sepenuh hati petunjuk yang di atau berita yang disampaikan dalam wahyu Allah. Tidak boleh kita menolaknya dengan akal dan tidak boleh kita berdalam-dalam membicarakan perkara-perkara gaib yang tidak ada tempat bagi akal padanya. Taib, rabi'an yang keempat. Adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Tidak boleh berdalam-dalam membahas tentang ilmu kalam dan ilmu filsafat. Bukan dari Islam. Dan terbukti telah menyesatkan banyak orang. Tentu dikecualikan orang para ulama yang mungkin telah kuat dasarnya, kemudian dia ingin membantah untuk meluruskan. Ya, membantah tentang dasar-dasar kaidah yang ditetapkan berdasarkan ilmu kalam atau ilmu filsafat ini, itu lain keadaannya. Adapun orang-orang yang masih belajar agama, ya, Karena dalam ilmu ini nanti akan disebutkan pembahasan-pembahasan yang kelihatannya seolah-olah sangat masuk akal, padahal bertentangan dengan dalil. Cuma karena dibawakan dengan kata-kata yang indah, ada orang yang tertipu dengannya. Ini perkara yang berbahaya, menjadi sebab rusak akidahnya. Maka yang seperti ini tidak kita butuhkan. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah menyampaikan sebaik-baik penjelasan. Ucapan para sahabat menyampaikan keterangan yang mencukupi kita. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan penjelasan yang diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka tidak ada satu penjelasan pun yang akan mencukupi dirinya. Kalau para ulama salaf dulu yang lebih pintar dibandingkan kita, yang lebih kuat hafalannya dibanding kita, mereka merasa cukup dengan memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan ucapan para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka tentu ya kita juga harusnya merasa cukup dengan hal tersebut, sehingga tidak kita butuhkan untuk berpegang dengan ilmu-ilmu seperti ini. Nah, ya, ini termasuk dari contoh ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang bisa merusak pemahaman manusia yang harusnya dijauhi. Baik, khamisan yang kelima. Rafdu ta'wilil batil. Menolak pentakwilan yang batil. Mentakwilkan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Ini lebih tepat disebut sebagai tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ketahui dan sering dibahas di dalam misalnya pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mentakwilkannya tanpa dalil, misalnya mengartikan istiwa sebagai istaula, menguasai, atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya ditakwilkan sesuai dengan pemikiran mereka yang sangat pendek. Padahal kalau kita memahaminya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, amir ruha kama ja'at, artikanlah, pahamilah sesuai dengan datangnya dalil tersebut, sesuai dengan keterangan yang Allah turunkan, yakni pahami sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam makna bahasa Arab. Kita pahami apa adanya, kita katakan ini adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, beda dengan sifat-sifat makhluk yang tentu makhluk penuh dengan kekurangan. Kita katakan sifat-sifat Allah ini adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka dengan ini kita selamat, tidak perlu kita memalingkannya dari zahirnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman dengannya. Ya, tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih paham tentang makna yang diinginkannya dari ayat-ayat yang diturunkannya, apalagi yang berhubungan dengan masalah iman, masalah akidah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan makna yang lain, apa yang menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengungkapkan makna tersebut? Karena kita ketahui Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk yang sangat jelas, nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Kalau kita memahami Al-Quran atau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, kita katakan kita harus takwilkan, seolah-olah kita beranggapan Al-Quran ini membingungkan, tidak jelas, kita harus palingkan maknanya. Nah, kalau dalam masalah-masalah akidah sudah tidak jelas, terus masalah-masalah apa yang jelas dalam agama kita? Terus apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang syariat yang beliau tinggalkan? Ya, kita di atasnya di dalam hadis yang sahih, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kalau dibutuhkan pentakwilan seperti ini, apa arti jelasnya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai digambarkan malamnya seperti siangnya? Baik. Sadisan yang keenam. Al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. Menghimpun mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, ketika membahas satu masalah, yakni tidak mempertentangkannya, tidak mengambil satu dalil kemudian menolak dalil yang lain. Ini termasuk ciri-ciri dari orang-orang yang ada penyimpangan di dalam hatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ali Imran. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Adapun orang-orang yang punya penyelewengan di dalam hatinya, Allah telah ingatkan, maka dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang ya menurut dia bisa diselewengkan maknanya, ditarik untuk menyesuaikan, mencocoki keinginan hawa nafsunya. Kata para ulama, termasuk diantaranya menggunakan satu ayat mempertentangkannya dengan ayat yang lain. Ini kebiasaan dari orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Dia tidak merujuk kepada keterangan para ulama untuk mengkompromikan ayat-ayat tersebut. Karena harusnya kita punya keyakinan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, ya, seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, maka mestinya akan didapati di dalamnya banyak pertentangan, banyak kontradiksi. Tapi karena dari Allah yang maha sempurna ilmunya, yang maha sempurna firman-Nya, tidak mungkin ada pertentangan padanya. Mesti akan saling menjelaskan satu sama lainnya. Ini cara kita memahaminya. Makanya kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama, akan dijelaskan semua permasalahan. Contoh yang berhubungan dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, istiwa di atas arsy-Nya. Tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam ya, karena ayat-ayat yang menyebutkan masalah ini sangat banyak. Tentang uluwullah, maha tingginya Allah, istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Karena arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Allah Subhanahu wa taala istiwa tinggi di atasnya. Tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun kamu berada. Kebersamaan di sini bukan mengandung arti Allah Subhanahu wa taala zat-Nya bersama makhluk-Nya. Ya, tapi kebersamaan yang dipahami dengan benar di dalam bahasa Arab, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, pernyataan orang Arab yang dipahami dari bahasa Arab yang benar. Ya, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kami terus berjalan di malam hari sedangkan rembulan bersama kami. Tidak dipahami rembulannya turun ke dunia, tapi maksudnya kebersamaan dengan cahayanya. Dan ini dipahami dengan benar dalam bahasa Arab tanpa mentakwilkannya. Karena pengertian dari kata-kata bersama ini adalah kebersamaan yang mutlak. Tabarakallahu fikum, kita akan teruskan insyaallah setelah selesai salat Isya, karena sudah waktu salat Isya untuk dikumandangkan azan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'ashirul ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, serta kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, barakallahu fikum. Tadi yang kita baca rangkuman dari atau kesimpulan dari manhaj salaf atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah akidah sampai pada poin yang keenam ini kita ulangi ya dari apa yang kita telah baca di pertemuan yang lalu karena pentingnya masalah ini. Kemudian tadi ada satu yang saya contohkan sehubungan dengan masalah keharusan untuk menerima dan berdalil dengan sunnah yang sahih dalam masalah akidah, baik itu sunnah yang sahih yang mutawatir maupun ahad. Tadi yang kita contohkan di dalam doa perlindungan dari empat perkara yang kita baca di tahiyat kita, tahiyat akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini tentu saja mereka yang mengatakan ini adalah hadis ahad karena mereka ingin menolak seperti masalah azab kubur, fitnah dajjal, padahal pada kenyataannya ya menurut keterangan para ulama ahlul hadis yang menyebutkan tentang masalah azab kubur ini adalah hadis-hadis yang mutawatir secara makna. Kemudian tentang fitnah masiihid dajjal juga hadis-hadis yang mutawatir secara makna ya. Tadi contohkan seperti ini tadi adalah berhubungan dengan bertentangannya keyakinan mereka ketika mereka menganggap ini adalah hadis yang dianggap bukan mutawatir, sehingga mereka mengucapkan memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang mereka tidak yakini keberadaannya. Maka ini tentu merupakan kerancuan dan menunjukkan pertentangan mereka dalam menetapkan masalah-masalah akidah. Baik, kemudian kita melangkah. Di sini ada pembahasan yang penting juga untuk dijelaskan, diterangkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Qultu famin mumayyizatil manhajis salafi. Aku katakan ada beberapa poin yang menyebutkan tentang mumayyizat, keistimewaan manhaj salaf. Karena akidahnya kuat, dibangun di atas dalil yang jelas, pemahamannya benar sesuai dengan keridhaan Allah, maka tentu akidah yang kuat akan melahirkan pemahaman yang kuat, yang melahirkan keteguhan iman, dengan izin Allah menjadikan orang yang berpegang teguh dengannya akan istiqomah. Sementara yang tidak kuat pasti akan seperti yang di dalam ayat yang kita bacakan tadi, akan mudah menjerumuskan mereka ke dalam runtuh bersama mereka ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau, famin di antara keistimewaan manhaj salaf. Ya, al-ula, al-mizatul ula, thabatu ahlihi alal haq wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Keteguhan, keistiqomahan orang-orang yang mengikutinya, istiqomah di atas kebenaran. Wa adamu taqallubihim, dan tidak mudah berubah, tidak mudah berbolak-balik sebagaimana kebiasaannya orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, dia akan teguh dalam imannya insyaallah dengan izin Allah. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan sesuatu yang kuat yang akan menguatkan hatinya. Kita kenal bersama makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim tentang sebab utama yang Allah jadikan untuk meneguhkan hati manusia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman, imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, akidah yang benar, kalimat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Inilah ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh. Allah akan teguhkan iman mereka dengan ucapan yang teguh ini, pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap masalah-masalah akidah, masalah-masalah prinsip dasar Islam dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Makanya ahlul bid'ah, karena mereka tidak punya pegangan yang jelas, mereka akan berubah-ubah. Hari ini dia akan mengucapkan satu ucapan, besoknya akan berubah lagi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya, disebutkan juga di dalam hadis yang sahih, di dalam sahih Imam Bukhari, tentang keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebabkan pemahaman mereka benar, pengamalan mereka benar, mereka menerima Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan lapang sehingga merasuk ke dalam hatinya. Makanya mereka tidak ada yang meninggalkan agamanya, tidak ada yang murtad meninggalkan agamanya. Ini dinyatakan dalam hadis yang sahih yang dikisahkan ya, oleh Abu Sufyan, yang kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan oleh beliau. Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Iman yang diterima dengan lapang, diterima dengan gembira di dalam hati manusia, maka dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Inilah ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjadikan kita teguh dan kuat selama kita benar-benar mempelajarinya, meyakininya, mengulang-ulanginya sampai kita meyakini kebenarannya. Taib. Qala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu li Abi Mas'ud. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman berkata kepada Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, "Inna ad-dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rifu. Wa iyyaka wat-talawuna fid-dini fa inna dinallahi wahidun." Sesungguhnya yang namanya kesesatan yang namanya kesesatan itu adalah cirinya kamu mengenal sesuatu, kamu menganggap baik sesuatu yang tadinya kamu ingkari, yang tadinya kamu anggap mungkar, keburukan. Atau sebaliknya, kamu menganggap buruk sesuatu yang tadinya kamu anggap baik. Ya, ini kamu berubah. Setelah kamu mengatakan seperti ini yang baik, besoknya kamu mengingkarinya. Atau sebaliknya, kemarin kamu tadinya kamu mengingkari, sekarang kamu benarkan. Hati-hati kamu terhadap sikap talawun, seperti bunglon, berwarna-warni dalam agama. Sesungguhnya, karena sesungguhnya agama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Inilah peringatan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, yang menyebutkan tentang sesuatu yang tadinya kita ketahui, anggap keburukan, terus berubah kita anggap kebaikan. Ini bukti bahwasanya pemahaman tersebut adalah pemahaman yang sesat. Adapun pemahaman yang sesuai dengan sunnah tidak akan seperti itu keadaannya. Taib. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan tentang keistimewaan manhaj salaf pada poin ini. Wabil jumlati fathabatu wal istiqraru fi ahli al-hadith wa sunnati adha'afa ma huwa inda ahli al-kalami wal falsafah. Kesimpulannya, kata beliau, keteguhan wal istiqrar, ketetapan, tetap berpegang teguh dengan pemahaman yang benar di kalangan para ahlul hadis, di kalangan ahlus sunnah, itu jumlahnya berlipat-lipat kali dibandingkan dengan orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Karena mereka menggunakan akal, bersandar dengan apa yang mereka anggap sebagai kemampuan berpikir, sehingga ketika ada datang orang yang lebih pandai memainkan kata-kata atau menggunakan akal menurut yang mereka pahami, maka dia akan berpindah lagi mengikuti orang tersebut. Tidak ada keteguhan, tidak ada prinsip dasar pemahaman yang benar. Wa qala aidan, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga berkata, innama inda awamil muslimina wa ulama'ihim ahli sunnati wal jama'ati minal ma'rifati wal yakini wat tuma'ninati wal jazmi bil haqqi wal qawli thabiti wal qat'i bima hum alaihi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahu al aqla wad din. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, sesungguhnya ya, keyakinan yang ada pada orang-orang awam dari kalangan muslimin ahlu sunnah meskipun orang awam atau para ulama lebih-lebih dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman agamanya dalam hal ma'rifah mengenal Allah, keyakinan dalam iman, tuma'ninah perasaan tenang ketika beribadah berzikir kepada Allah, wal jazm memastikan yakin dengan kebenaran, wal qawli tsabit dan ucapan yang teguh, keyakinan yang kuat, wal qat'i bima hum alaihi dan memastikan kebenaran apa yang mereka jalankan. Ini perkara yang tidak diperselisihkan. Orang awam dari kalangan ahlu sunnah punya keyakinan, punya ketenangan dalam keimanannya, dalam keyakinannya kepada Allah. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan, yakni disepakati. Kecuali yang menolaknya adalah orang-orang yang telah dihilangkan akal dan agamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlul bid'ah mudah berbolak-balik, mereka mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu karena mereka menjadikan akalnya sebagai sesuatu yang hanya dibandingkan satu dengan yang lain, maka yang mereka anggap perbandingannya lebih kuat itu lagi yang diikuti. Ahlu sunnah wal jamaah tentu tidak demikian keistimewaan manhaj mereka yang menjadikan mereka senantiasa teguh dan kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah berpegang teguh dengan manhaj yang benar ini termasuk sebab utama yang akan menjadikan seorang hamba istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Baik. Atsaniyatu, yang kedua, keistimewaan yang kedua. Wa min mumayyizatihi aidan, termasuk keistimewaan manhaj salaf juga. Ittifaku ahlihi alal aqidati wa adamu ikhtilafihim ma'akhtilafiz zamani wal makan. Kesepakatan mereka, kesepakatan ahlu sunnah di atas akidah yang benar. Mereka tidak berselisih, tidak berbeda pendapat, meskipun zaman mereka hidup berbeda-beda, tempat atau negeri mereka tinggal berbeda-beda. Kenapa? Sumbernya sama. Dan buku-buku yang menukil tentang kesepakatan tersebut selalu mereka pelajari. Contoh seperti yang saya terangkan tadi, masalah memahami sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaannya. Makanya dalam masalah akidah, dimanapun kita berada, kalau kita berpegang teguh dengan manhaj salaf, kita akan sama dengan para ulama yang terdahulu atau dengan saudara kita yang mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dimanapun dia berada. Ini termasuk keistimewaan manhaj salaf, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Tabarakallah fikum, ada beberapa lagi keistimewaan lain. InsyaAllah kita akan baca dan kita akan terangkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini insyaAllah cukup. Dan semoga menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Menjadi sebab kita semakin yakin, semakin teguh berpegang dengan prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas keyakinan yang benar ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita masih ada waktu bagi antum yang ingin bertanya, ya, saya persilakan. ada pertanyaan, bolehkah berzikir dengan lafaz Allah Allah saja? Ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyebutkan bahwasanya berzikir dengan seperti ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk bid'ah. Karena berzikir dengan menyebut nama Allah saja tidak mengandung pujian. Ya, zikir-zikir yang disyariatkan dalam Islam itu adalah zikir yang menyebut nama-nama Allah dalam kalimat yang sempurna. Contoh seperti subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah karena kesempurnaan sifat-sifatnya dan limpahan karunia dan kebaikannya yang demikian banyak kepada kita. Jadi tidak ada dengan lafaz Allah Allah saja. Apalagi dengan sebagian orang yang berzikir dengan huwa-huwa, dia-dia saja. Ini lebih parah lagi penyelewengan dan penyimpangannya. Apa hukum main layang-layang, menjualnya dan membelinya? Hukumnya kembali kepada asalnya, kepada permainan. Ya. Permainan, kalau kita mengetahui yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mendidik, apalagi mungkin main layang-layang melalaikan, apalagi bisa menyebabkan kecelakaan, mungkin di sebagian tempat bisa nyangkut di listrik akhirnya menjadi sebab kerusakan fasilitas umum, maka lebih bagus kita mencari hal-hal yang lain yang bisa kita jual beli yang ada manfaatnya daripada hal-hal yang seperti ini. Nah, apa hukum bertepuk tangan? Hukum bertepuk tangan, penjelasan dari sebagian dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dengan berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, makanat salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah, tentang orang-orang musyrik, tidaklah salat yang mereka lakukan di dekat Ka'bah kecuali hanya muka'an wa tasdiyah, siulan dan tepuk tangan. Di sini beliau menyimpulkan bahwasanya bertepuk tangan itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik yang tidak pantas diikuti. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Adapun sebagian ulama lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan ini urusan dunia yang diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan menurut beliau, ada penjelasan beliau ketika ditanyakan tentang masalah ini di hadapan para penuntut ilmu, beliau mengatakan boleh-boleh saja selama tidak dilakukan misalnya dengan berlebihan sampai menimbulkan suara yang mengganggu atau dengan tentu cara-cara yang tidak, yang menyerupai perbuatan orang-orang yang kafir misalnya, yakni secara umum beliau membolehkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya. Kalau kita ingin mengikuti pendapat yang lebih hati-hati dengan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, maka tentu lebih bagus kalau kita kagum dengan sesuatu, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Masya Allah atau Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Nah, apakah mencela dan mengingkari pemerintah termasuk dalam pengingkaran takdir Allah? Ya, tidak. Maksudnya begini. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah terjadi dan memang kita akan mengetahui takdir Allah setelah terjadinya, itu ketika dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan maksiat harus kita ingkari. Cuma cara pengingkarinya, tentu saja kalau berhubungan dengan pemerintah kita harus nasihati dengan cara yang lemah lembut, tidak di depan umum seperti yang kita telah bahas dalam prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sering kita terangkan. Nah, adapun ini termasuk dalam pengingkaran takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak, kalau itu kesalahan kita harus ingkari. Kalau seperti ini kita mengatakan, berarti tidak akan kita mengingkari kemungkaran. Ya, tidak akan kita mengingkari kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dalam agamanya perintah untuk mengamalkan kebaikan, menyeru manusia untuk mengikuti kebaikan dan larangan berbuat keburukan dan perintah untuk kita menasihati orang agar menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, Ustaz, Anda pernah membaca buku judulnya canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ tertulis bahwa bagaimana orang yang lebih tua tidak berlarut dengan candaan orang yang dibawa umurnya, lalu bagaimana jika ada seorang alim yang bercanda di hadapan murid-muridnya, apakah ini bisa menjatuhkan muru'ah seorang alim? Ya, tentu saja kalau bercandanya tidak berlebihan, tidak dijadikan semuanya adalah candaan, maka ini tidak mengapa. Ada penjelasan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syiar Alami Nubala, sewaktu mengomentari ada seorang ulama yang disebutkan, ya, yang disebutkan dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Kata Imam Adz-Dzahabi, qultu, aku katakan, ya, at-tabassumu wadh-dhahkul yasir afdal. Dia tersenyum dan tertawa tapi tidak berlebihan, maka itu lebih utama. Terus dibawakan dalil-dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu tersenyum di hadapan para sahabat. Seperti ucapannya siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ma ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa tabassam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihatku kecuali beliau tersenyum. Beliau juga bersabda apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Hadis sahih. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kata beliau, lebih utama seseorang itu ya tersenyum, tertawa tapi tidak berlebihan dibandingkan tidak sama sekali. Ala kulli hal, beliau terangkan ini asal tidak berlebihan yang sampai menjatuhkan muru'ah, maka ini perkara yang ya ada contohnya dan disebutkan ini merupakan salah satu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kalau berlebihan tentu saja tercela ya, dan tentu ini tidak dibenarkan, apalagi juga ada hadis yang sahih kita ketahui dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirid dhahak la tukthirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitu al qalb. Ya, janganlah kamu banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Apa bedanya ilmu mantik, kalam dan filsafat, Ustaz? Saya tidak paham perbedaannya secara detailnya. Ya, ini kurang lebih dekat-dekat semua bagian dari ilmu yang ya digunakan oleh mereka-mereka yang ingin memahami Islam dengan pemahaman yang hanya berdasarkan akal semata-mata. Tapi perbedaan rincinya saya tidak paham, saya tidak mengetahui. Nah, bagaimana hukumnya orang yang cadel tidak bisa huruf R, apakah rusak bacaan Al-Qur'annya, bolehkah jadi imam salat? Ya, ketika menjadi imam salat tentu saja dipilih yang terbaik di antara yang ada, yang benar bacaannya. Kecuali kalau tidak ada yang faham Al-Qur'an selain dia. Tapi kalau ada, maka dipilih yang lain, yang lebih mendingan bacaannya. Kemudian orang yang cadel sendiri tentu dia berusaha dulu. Dia berusaha dulu untuk merubah seandainya bisa. Tapi kalau sudah merupakan khilqah, sudah begitu ciptaannya yang Allah jadikan bagi dirinya, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Afwan Ustaz, bagaimana manhaj Ahlus Sunnah memahami dalil tentang akidah bahwa Allah turun ke langit dunia? Ana bingung dengan syubhat, katanya ini tidak masuk akal karena bumi bulat, artinya malam siang bergantian, sedangkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Bagaimana menyikapi syubhat tersebut? Ya, syubhat ini dengan gampang kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihukumi dengan hukum yang ada pada makhluk. Kalau makhluk yang turun di waktu tertentu tidak akan bisa dia di waktu yang lain, karena makhluk dibatasi dengan ruang dan waktu. Masa kita menghukumi Allah Subhanahu wa taala seperti ya dengan makhluknya, yaitu ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam hadis yang sahih, dalam wahyunya, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Para sahabat yang terbaik, generasi terbaik, tidak pernah mempertanyakannya. Mereka mengimaninya. Ketika sepertiga malam yang terakhir di Arab Saudi, Allah turun waktu itu. Ketika sepertiga malam di Indonesia, Allah turun pada waktu itu. Kenapa kita yakini? Karena Allah tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Sama dengan kita bertanya, bagaimana mungkin orang semua berdoa? Ada yang berdoa di Arab, ada yang berdoa di Indonesia, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, di Jakarta. Semua berdoa, Allah semua dengar. Lah Anda membahas tentang Allah sama dengan manusia. Kalau manusia tidak akan bisa didengarkan semua. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna pendengarannya. Tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang ada pada manusia. Ini kesalahan fatalnya. Allah menyatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dan dia maha mendengar lagi, maha melihat. Ya, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kamu membuat perumpamaan, persamaan-persamaan bagi Allah. Ini yang wajib kita yakini. Jadi kita mengimaninya sebagaimana para sahabat dulu mengimaninya. Mereka yang paling sempurna imannya tidak bertanya seperti pertanyaan ini, apalagi sampai menolak hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ustaz, ada pendapat yang menyatakan orang awam boleh mendengarkan radio Rojak tapi orang yang berilmu dilarang. Bagaimana pendapatnya? Na'udzubillah min dzalik. Ini pendapat orang yang ya kemungkinan ada hasad di hatinya. Kalau dia ingin menyebutkan tentang misalnya kesalahan radio Rojak atau Rojak TV, silakan dia datangkan bukti, bukan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya ala kulli hal, ini tidak pendapat yang tidak benar. Radio Rojak dan Rojak TV kita ketahui ya, diisi oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ustaz-ustaz sunnah juga merekomendasikannya, maka tidak perlu kita dengarkan ucapan-ucapan yang ganjil seperti ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang mengatakannya dan juga kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini ya kajian kita di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.